terasa ku telah pergi meninggalkan engkau sendiri. Tak peduli lagi aku seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat tuk kembali tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu setelah apa yang seperti bunga yang kering yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat tuk kembali tinggalkan I'm not afraid to die.